Mitra bisnis Quick Yanggi menilai, berdasarkan asas kepantasan, besaran kenaikan harga bensin premium yang ideal adalah Rp1.000 per liter atau hanya separuh dari besaran kenaikan yang awal minggu ini diumumkan oleh pemerintah. Menurutnya, meski dengan kenaikan Rp1.000 harga bensin masih lebih murah dibanding harga air minum dalam kemasan, namun kemampuan daya beli serta nilai strategis dari bahan bakar itu telah masuk dalam kalkulasinya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, jadi wacana Bapak agar menaikkan harga bensin hanya Rp1.000 per liter telah memasukkan faktor kepantasan, daya beli serta nilai strategisnya ya Pak? Sudah. Urusannya ini sekarang kalau dibandingkan dengan air itu urusan kepantasan. Kan ada tiga ukuran, kepantasan, daya beli masyarakat, dan nilai strategis. Nah, daya beli masyarakat dan nilai strategis ini yang berat. Karena apa? Karena daya beli orang motor yang bajai segala macam itu akan berat. Terus kemudian nilai strategisnya itu kan menjalar kemana-mana. Harga akan melonjak semua. Nah, ini yang sama sekali itu kemudian dikompensasi oleh tiga kartu itu kan. Nah, tapi yang diberikan cuma 1.500.000 orang. Menurut ukuran Bank Dunia, yang miskin, kalau kurang dari $20 per hari, itu 120 juta yang miskin. Bagaimana? Nah, oh enggak, menurut ukuran Biro Pusat Statistik, separuhnya, kalau 10.000, oh, jadi Biro Pusat Statistik mengukurnya kemiskinan lebih kejam dari Bank Dunia, gitu. Tapi Pak, perhitungan Bapak yang didasari oleh angka-angka yang ada dalam APBN 2014 menunjukkan, jika harga bensin tidak naik, maka anggaran negara akan defisit sekitar Rp1.4 triliun. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Menurut saya, ini kan cuma 1,4 triliun. Nah, ini sekarang ini kan sudah terlampau terlambat. Bicara terus mengenai alternatif energi, tapi tidak pernah mewujudkan. Jadi sekarang, supaya tidak membuat terlampau, supaya tidak merusak ekonomi inilah dengan nilai strategis yang akan menjalar kemana-mana, ya naikkan saja 1.000. Kan sudah dapat 47 triliun. Gunakanlah satu tahun ini mati-matian untuk menggunakan gas yang jauh lebih murah. Nanti pelan-pelan. Itu serius sekali, gas, geotermal, sekarang buat serius sekali diwujudkan gitu. Pong ada semua barangnya. Demikian Quick Yanggi, Benny Ramadi, Pas FM.